Sesungguhnya seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk tingkatan manusia di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi dua, di sisi Allah dan hari kiamat. Berarti bukan sekarang. Sekarang belum terlihat. Sekarang seburuk-buruk orang itu yang gak punya kerjaan misalnya, yang membunuh misalnya, ya, kelihatan. Ini gak kelihatan. Apa ar-rajula, ya, bukan ar-rajul, karena ini isim ina, isim ina yang jauh dari ina, kan awalnya diawali dengan ina, ini isim ina harus mansub. Inna min asharrin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajula, bukan ar-rajul, ya. Apa ar-rajul? Ya, orang laki-laki. Di sini betul-betul laki-laki, bukan perempuan. Yufti ilal mar'ati, yang yufti menjima wanita, istrinya. Watufti ilaihi, atau seorang wanita yang dijima oleh suaminya. Thumma yansuru sirraha, lalu dia menyebarluaskan rahasianya. Badan kita punya rahasia, kelakuan kita, akhlak kita punya rahasia. Kita semua punya aib, kan? Apalagi jima, lebih rahasia. Maka haram bagi seorang suami menceritakan keadaan bagaimana istrinya, walaupun sudah cerai, bahkan walaupun sudah mati. Tidak boleh. Tidak boleh. Tentu yang paling tahu tentang keadaan istrinya suaminya. Yang paling tahu tentang keadaan suami istrinya, disikir, tidak boleh diceritakan. Wajib ditutup. Yes. Kecuali sesuatu yang membahayakan orang lain, asal untuk pertimbangan orang lain dan sifatnya akhlak, boleh. Keadaan, boleh. Kamu jangan terima lamaran Muawiyah. Muawiyah miskin, kata siapa ya? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, boleh. Yes. Kamu jangan terima tawaran lamaran Abu Jahal. Abu Jahal pecutnya tidak pernah lepas dari punggungnya, suka menyiksa istrinya. Ucapan siapa ini? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Fatimah yang dilamar oleh dua orang ini, tiga orang dengan Usama bin Zaid. Ya, karena tujuannya apa? Untuk menyelamatkan takdir. Tapi kalau tidak ada itu, tidak boleh. Ya. Maka jika kita ditanya, wajib jujur. Saya mau menikah dengan si Fulana. Bagaimana keadaan Fulana? Tolong sampaikan kepada saya. Maka kita wajib menjawab dengan jujur. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Ini untuk lebih kepada akhlak. Ya, adapun fisik, tidak. Fisik kalau perlu lihat sendiri. Fisik lihat sendiri. Tentu wajah dan telapak tangan. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan lebih dari itu. Tidak tertutup kemungkinan lebih dari itu mungkin dengan apa? Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat, ya. Dengan cara yang tidak diketahui oleh orang lain. Boleh. Sebagian berapa? Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. Nasru asrar al-jima'i kabiratun lil-wa'idi al-madzu'i bih. Menyebarkan rahasia jima ini adalah sesuatu yang besar, bukan main-main. Karena ancamannya berat. Yes. Dosa-dosa besar. Tidak boleh. Ha. Min hukuki zawjaini ala ba'dihima adamu ifsyai asrarihima. Salah satu hak suami atau hak istri adalah tidak disebarluaskan rahasianya. Suami punya hak untuk ditutup, istri juga punya hak untuk ditutup. Ya, walaupun sekali lagi sudah cerai, sudah pisah, bahkan sudah menikah. Nah, kemudian nomor tiga, beliau mengatakan wal haditsu wa in kana fi sanadihi dhafun. Jadi menurut penyelidikan beliau, di dalam sanad hadis ini ada kedhaifan, ya, yaitu ada pada Umar bin Hamzah al Umari. Kedhaifan ada di situ, ya. Tetapi tentang larangan menyebarluaskan rahasia jima ini jelas, ya. Walid di hadis-hadis lain, di antaranya la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi alihi wa la'alla imra'atan tukbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Ini semakna dengan hadis di atas, dan ini sah. Yes. Ada di sini kita tahu bahwa ada di dalam Sahih Muslim sesuatu yang sahih. Yes. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ada yang sahih. Nah, tidak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Ucapan siapa? Ucapan Imam Syafi'i, "Allahu ayyutimma illa kitabah." Allah enggan, Allah tidak mau membuat sebuah kitab itu sempurna kecuali kitab Allah. Maka selain kitab Allah tidak sempurna. Hatta Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih di muka bumi, Sahih Bukhari. Tidak ada perdebatan dalam masalah. Tetapi tidak seperti Al-Qur'an. Kemudian anna nasra israr al-jima' wa kashf al-umur allati turaqibu al-mar'ata fi zawjiha aw ar-rajul ila zawjatihi qad yusallitu al-fujjara 'ala al-harair. Menyebarluaskan rahasia jima antara suami istri ini bisa mencampur adukan antara yang fujjar dengan yang harair, antara orang-orang baik, orang-orang yang buruk dengan orang-orang baik, nanti akan tertukar. Ya, karena apa? Karena orang tidak ada yang tidak punya aib. Gitu ya. Orang yang aibnya tersebar kemana-mana, itu memang orang buruk. Gitu. Orang baik, dia pasti punya aib, tapi tidak tersebar. Kan gitu. Lihat para ulama, apakah punya aib? Tentu, enggak ada manusia yang tidak punya aib. Tapi dijaga. Nah, yang aibnya tidak terjaga itu orang-orang kuat. Ya. Para pelacur, ya tentu aibnya semua orang tahu, pelacur. Koruptor, pencuri, ya, pemabuk. Gitu. Karena itu, wajib dijaga. Agar apa? Agar beda antara orang baik dengan orang yang tidak baik. Jangan jadi sama. Oh, dia itu ustaz, oh, tapi sama juga kayak gitu juga. Padahal ustaz, ya, padahal kiai, padahal ulama, ternyata sama juga. Itu karena tahu, ya. Maka tutup aib itu. Ya, kita lanjutkan 686 atau hadis kedua. Wa an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah. Hadis ini sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar, ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. bercerita tentang bapaknya, Anna Umar, bahwasanya Umar, beliau tidak mengatakan ayahku. Jadi boleh. Berapa kali Aisyah mengatakan Abu Bakar, bukan ayahku. Boleh. Barangkali menurut kita kurang sopan, tapi secara kaidah syar'i enggak apa-apa. Boleh. Ketika putrinya yaitu Hafsah, berarti adiknya ya, Ibnu Umar, janda, Hafsah sudah jadi janda. Umar mengatakan, "Lakitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Hafsah menjadi janda, aku datang menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa'aradtu 'alayhi Hafsah. Aku tawarkan Hafsah kepada Utsman." Di kebiasaan para sahabat seperti ini. Daripada cari yang jauh-jauh, cari yang dekat. Sudah jelas soleh, gitu ya. Sudah jelas soleh Utsman. Siapa yang meragukan kesolehan Utsman, gitu ya? Ya tentu untuk istri yang kesekian. Karena Utsman tentu sudah punya istri, sudah punya anak. Dan ini kan masalah. Ya. Maka apa jawab Utsman? Afwan, anda kalau sudah punya istri. Gitu enggak. Utsman enggak bilang begitu, ya. Karena punya istri nikah lagi enggak masalah. Bukan aib. Bahkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nikah itu apa? Nikah itu bid'ah apa sunnah? Sunnah. Nikah satu enggak? Nikah dua? Ya sunnah dua, ya. Nikah tiga ya sunnah tiga. Nikah empat ya sunnah empat. Ya. Keliru kalau nikah itu sunnah nikah yang pertama, yang kedua udah nggak sunnah lagi, keliru. Bahkan udah kita bahas kemarin kan nikah satu itu kan apa kepaksa gitu kan? Kan dua tiga empat kan gitu. Hukum asalnya kan dua tiga empat matna wa tulasa wa rubah. Wa in hibtum alla ta'dilu fa wahida, kalau tidak sanggup adil maka ya udah satu saja. Jadi intinya awalnya 2 3 4 gitu ya. Apa jawab Utsman ketika ditawari oleh Umar untuk menikahi Hafsah putri beliau? Nah ini masih ucapan Umar ya. In syi'ta an ka'tuka Hafsah bin Fa'umah. Jika engkau mau wahai Utsman, akan aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Ini seperti resmi ya, disebut Hafsah binti Umar. Ya. Tidak Hafsah putriku gitu. Ya. Jadi kalau Utsman langsung jawab, iya. Na'am atau qabiltu. Sementara di situ ada dua orang laki-laki. Jadi enggak? Ini jadi. Nikah itu mudah. Ya. Ketika seorang laki-laki, ketika saya misalnya mengatakan, "Maukah engkau menikahi putriku jadi mantuku?" Dijawab, "Ya, aku terima." Ya. Saya menyebutkan mahar, dia juga terima. Sah. Ketika di situ ada dua orang laki-laki minimal. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan enggak ada siapa-siapa, habis itu cari dua orang laki-laki. Ini pun sah. Saya berdua dengan calon mantu saya misalnya, ya. Mau engkau nikah dengan putri saya dengan mas kawin sekian? Iya, mau. Saya cuma berdua doang. Habis itu saya ke masjid. Saudara-saudara tolong saksikan, tadi saya sudah menikahkan putri saya dengan ini atau dengan si pula. Ini pun mudah, ya, sangat mudah. Fakal Utsman menjawab, "Sa'anduru fi amri." Aku akan lihat-lihat dulu bagaimana keadaanku. Ya. Ya, nolak secara halus. Ya. Ya nanti lihat dulu ya. Lihat jadwal dulu dah. Dah enggak mau. Fala bitu layali. Aku sampai beberapa malam, beberapa hari, ya. Tsumma laqiyani. Kemudian Utsman menjumpaiku dan berkata, qad badali alla atazawwaja yawmi hadha. Ternyata aku belum berniat menikah lagi hari-hari sekarang. Ini istidlal alasan dari Utsman terhadap Umar. Ternyata aku belum siap menikah lagi untuk sekarang ini. Walakitu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Umar, setelah itu aku mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aku katakan kepada Abu Bakar, in syi'ta an ta'tuka Hafsah binta Umar. Jika engkau mau wahai Abu Bakar, akan aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Fasamata Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakar diam saja. Kalau Utsman menjawab, bahkan memberikan alasan, ya, malah mendatangi untuk yang kedua kali. Adapun Abu Bakar diam saja, tidak menjawab. Walam yarji ilayya syai'an. Tidak mengatakan apa-apa kepadaku, kata Umar. Wa kuntu alaihi awjada minni ala Utsman. Aku lebih sakit mendapati Abu Bakar daripada Utsman. Utsman menolak tawaranku, aku sakit. Abu Bakar diam saja, aku lebih sakit. Ya. Nawarin putrinya enggak diterima, kan enggak enak benar. Umar. Fala bitu layali. Kemudian selang beberapa malam, beberapa hari, khotobahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Ya, melamar putriku. Fa ankahtuha iyyahu. Lalu aku nikahkan putriku Hafsah dengan beliau. Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, ditolak oleh Utsman, ditolak oleh Abu Bakar, malah dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih buruk lebih baik? Lebih baik. Ya, maka antum ditolak ini, ditolak itu enggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat yang lebih baik. Kan gitu. Sabar. Sabar. Ya. Apa doanya ditolak? Bukan ditolak ya. Musibah. Ya, ditolak kan bagian dari musibah. Kalau diterima kan nikmat, ditolak musibah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah yang lebih baik. Dia nolak saya, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya dapat yang lebih dari dia. Gitu. Jadi roja, optimis dalam hidup. Ya, yeah. Ini dia aja nggak mau, gimana yang lain ya? Nah, jangan gitu, nggak boleh. Ini putus asa. Ya, yeah. Insya Allah yang lebih baik. Balakiani Abu Bakr. Lalu Abu Bakar menemui aku, faqal, dan berkata, la'allaka wajadta 'alayya hina aradta 'alayya Hafsah. Barangkali engkau marah, engkau sakit hati ketika aku menolak tawaranmu menikahi Hafsah wahai Umar. Kata Abu Bakar, falam arji ilaika syai'a. Aku tidak menjawab sedikit pun tawaran engkau. barangkali engkau sakit hati? Umar menjawab, na'am, iya. Di sini kita tahu, para sahabat terus terang, ya, sakit hati ya bilang sakit hati, ya, nggak enak bilang nggak enak, terus terang, saling memaafkan. Ya kita oh, apa-apa, ya. Padahal gondok benar itu, nggak apa-apa. Ya bilang aja iya, tapi sudah dimaafkan. Ya, para sahabat begitu. Ini salah satu kelebihan sahabat. Marah bilang marah, tersinggung bilang tersinggung. Enggak enak bilang enggak enak, enggak mau bilang enggak mau. Ya. Nah, tidak seperti kita. Akhirnya terbohong, begini, begitu, ya. Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilayka fi ma 'aradta 'alayya illa anni kuntu 'alimtu anna an-nabiyya sallallahu 'alaihi wasallam dzakaraha. Yang menyebabkan aku diam saja tidak menjawab tawaranmu, atau dengan terus terang, yang menyebabkan aku tidak mau menikahi Hafsah dan itu tawaranmu, itu kenapa? Karena sungguh aku tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut Hafsah. Laki-laki gitu, ya kan? Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau suka sama perempuan nyebut-nyebut, ya. Nah, si Anu gimana tuh? Si Anu ikut enggak? Nah, gitu. Laki-laki. Ya. Kadang perempuan juga begitu kan, kalau perempuan bisik-bisik. Ya. Kalau laki-laki kan, nah cuma sama bapaknya yang enggak. Ya, ya tentu malu. Sama bapaknya malu. Ya. Calon mertuanya, kan Umar akhirnya jadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana Zahid? Mana Zahid? Ini bab apa tadi yang kita yang sedang kita bahas, bab apa? Menjaga rahasia. Mana Zahid? Ya ini kalimat terakhir ini. Ini kan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rahasia ini diketahui oleh Abu Bakar, diketahui oleh Utsman, tidak diketahui oleh Umar. Padahal Umar itu orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Bakar. Ya. Kuntu dakhaltu wa Abu Bakar wa Umar. Kuntu af'alu wa Abu Bakar wa Umar. Kuntu sari wa Abu Bakar wa Umar, ya. Waktu itu aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar, aku selalu bersama Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah berdua berbincang-bincang sampai larut malam. Rasul dan Abu Bakar memperbincangkan tentang umat ini. Pernah juga Rasul dengan Umar berbincang sampai larut malam membahas tentang umat ini. Walan akun li ufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Seandainya Nabi tinggalkan Hafsah, seandainya Nabi tidak beringin keberkeinginan menikahi Hafsah, artinya aku tahu Nabi tidak bermaksud menikahi Hafsah, la qabil tuha, niscaya aku terima Hafsah, niscaya aku terima tawaran engkau menikahi Hafsah. Gitu ya. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikur syarif. جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاح لما فيه أنه العائد على المعروضة عليه. Bolehnya seseorang menawarkan putrinya atau saudara perempuannya, tentu tidak terbatas, bisa bibinya, bisa siapa saja yang menjadi yang di bawah perwaliannya untuk dinikahi oleh orang-orang yang baik, orang-orang saleh, agar bermanfaat bagi putrinya itu, bagi saudara perempuannya itu. Ya. Karena ketika putri kita dinikahi oleh orang kaya misalnya, bermanfaat. Dinikahi oleh orang saleh lebih bermanfaat lagi. Gitu ya. Karena dengan kekayaannya seseorang belum tentu saleh. Dengan kesolehannya insya Allah seseorang bisa kaya. Ya, kaya kan bukan hanya harta. Wa innal ghina bina nafs. Kaya yang sesungguhnya itu merasa cukup. Dirinya merasa cukup. Ya, ini boleh. Ini boleh. Tidak masalah. Maka jika kita lakukan ini, tidak masalah. Tidak masalah. Dan ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabat Ridwanullah Alaihim. Ya. Jadi penawaran itu bukan hanya dari pihak laki-laki. Dari pihak perempuan boleh. Umumnya kan dari pihak laki-laki. Ya. Boleh. Saya nikahkan anak saya dengan putri antum. Nah, ini dari pihak laki-laki. Bolehkah saya menikahi putri antum? Nah, ini dari pihak laki-laki. Dari pihak perempuan tidak masalah. Boleh. Atau langsung laki-laki ke perempuannya, perempuan ke laki-laki, boleh. Fadlu kitmanis sirri wal mubalaghati fi ikba'ihi. Keutamaan menyembunyikan rahasia dan mubalaghah, bersangatan serius menyembunyikan rahasia itu serius, jangan main-main. Kalau kita menyembunyikan rahasia tapi main-main, orang udah tahu semua, ya. Orang udah tahu semua namanya itu, ya. Ah, dimain-mainin aja, disingkat LS misalnya atau KS, ya. Orang udah tahu semua, ya. Ini kan main-main aja, ya. Orang-orang udah tahu semua, tokoh terkenal, ya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi serius menyembunyikan aib itu serius. Mubalah kok, jangan main-main, gitu ya. Kan banyak dari kita sok menyembunyikan rahasia. Nah, saya tidak sebutin namanya, ya. Tapi disebutin mobilnya ini, ya, kemana? Ya, ini sama aja, ya. Ya jangan sebutin sama sekali, ya. Dan kita yang mendengar nggak boleh masing-masing. Ya. Oh, yang mobilnya sedang ya, yang nggak boleh. Enggak boleh. Jangan masing-masing. Udah tutup. Karena setan itu mengorek-orek kita. Ya, rasa penasaran itu kadang korek-korek oleh setan. Fa idza azharahu sahibuhu irtafa'al arju amman sami'ahu. Karena kalau yang bersangkutan itu mendengar, maka akan berat bagi yang mendengarkan. Ya. Coba misalnya orang yang kita kagumi, orang yang kita segani, guru kita, syekh kita berbuat maksiat, kita tahu, kita mendengar, tentu goncang kita, ya. Sedih kita. Lebih baik kita tahu. Ya. Maka jika kita tahu sekelibat, tundukkan pandang, yes, dan katakan ke hati kita bukan dia, bukan dia, gitu ya. Misalnya ikhwan kita sekelibat gitu ya, guncangin perempuan pakai rok pendek, gitu kan? Ah, langsung bukan dia, ya. Bukan malah dikejar, ya. Dipoto, ya. Nah, jangan dia lupakan. Mudah-mudahan bukan dia. Kalau memang dia manusia, ayo mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan seterusnya. Ya. Kemudian, al-mu'asabatu la tufsidul mahabbah. mempunyai masalah, bermasalah, sakit hati dan seterusnya seperti Umar terhadap Abu Bakar tadi, itu jangan sampai merusak kasih sayang. Gitu ya. Sesama muslim berkasih sayang, jangan sampai dirusak oleh hal-hal seperti itu. Kan enggak mungkin kita enggak punya masalah. Itu Abu Bakar dan Umar. Dua manusia terbaik. Setelah para Nabi dan Rasul, ada manusia sebaik Abu Bakar? Enggak ada. Ada manusia sebaik Umar? Tidak ada. Manusia terbaik nomor satu dan nomor dua. Kita kumpulkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syalbani, tidak akan menyamai derajat Abu Bakar, Umar. Tapi toh dua-duanya bermasalah, punya masalah, berselisih, sakit hati. Wajar, karena ini di dunia, belum ke surga. Kalau kita ingin tidak sakit hati, tidak tersinggung, tidak ada masalah, baru nanti di surga. Ya. Maka kita sesama ngaji, bermasalah, sangat biasa. Biasa saling melawan. Ya. Jangan terus ngambuk, gak mau ngaji. Ini penyakit. Ya. Penyakit kita biasa. Apa sahabat kalau memang perlu marah, mah? Kan pernah berselisih luar biasa kan, cukup hebat antara Abu Bakar dan Umar sampai datang pada Nabi, ya, sampai Nabi mengatakan barang siapa menyakiti Abu Bakar berarti menyakiti aku. Lalu Umar taubat. Ini kan berarti bukan hal sepele, permasalahan cukup besar itu antara Abu Bakar dan Umar. Ya. Sudah yang sudah kemudian saling memaafkan. Kemudian yustahaqqu liman abda uzrahu ayyaqbala minhu dhalik. Disunahkan bagi orang yang mendapatkan uzur dari saudaranya untuk menerima uzur itu. Ya. Oh gitu, oh ya. Ya. Jangan enggak bisa, kamu enggak begini, kan kita sering gitu. Ya. Bukan itu masalahnya, tapi begini-begini diperpanjang. Ya, coba waktu itu kamu bilang, ya, nah, oh, ya, selesai. Jangan diperpanjang. Ya, kita kan biasanya suka begini, suka memperpanjang masalah. Padahal sebetulnya sudah selesai masalahnya, diperpanjang oleh kita. Yang terakhir. As-sayyibu la budda laha min waliyin kalbikar fala tuzawwiju nafsaha. Janda itu sama dengan gadis. Janda itu sama persis dengan gadis dalam masalah wali. Enggak ada bedanya. Muncul subhat di sebagian orang, janda tidak perlu wali, yang perlu wali itu gadis. Ini keliru. Lihat Rasulullah jelas janda, tapi harus ada wali. Umar, keliru ucapan yang mengatakan bahwa janda tidak perlu wali. Sama ya. Hanya bedanya apa? Hanya bedanya perizinannya. Gitu. Kalau saya punya anak janda misalnya, saya ingin nikahkan anak saya yang janda sama si fulan. Kan saya tawarin dulu anak saya, mau enggak sama si fulan? Ah, itu harus ada kata-kata iya atau ngangguk lah. Tanda bahwa dia mau. Mau enggak sama si fulan? Ya mau, Pak. Ah, gitu. Tapi kalau anak saya gadis, maka enggak ada jawaban mau. Saya harus simpulkan mau. Kalau dia diam, itu saja. Gimana Neng? Oh, mau enggak Bapak nikahkan sama si pula? Iya. Ah, mau. Ya. Mau. Antum jangan bilang gimana, jawab dong. Jangan diam aja. Ah, berarti antum enggak paham. Fitrah gadis. Fitrah gadis begitu, dia sebab kalau nggak mau dia suruh aku, nggak mau gitu, nggak mungkin dia misalnya, ya Maka kalau mau diam, nggak mungkin mau nggak mungkin. Enggak begitulah gadis. Kalau janda mungkin, enggak tahu gadis sekarang ya. Gadis dulu ini. Yang belum rusak fitrah gadisnya, begitu. Ya, diam berarti mau. Ya, masa bisa? Hah? 5 menit lagi? Oh, 4 menit lagi. Jadi begitu ya. Apaan habis sisa kita nggak ada soal jawab. Ya, kita selesaikan sebelum bisa ya. Fala tuzawwiju nafsaha, dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Apa kata Nabi, siapa yang menikahkan dirinya sendiri? Kata Nabi siapa? Ya. Titik-titik adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri. Siapa titik-titik? Al-Baghaya Flasu. Yang menikahkan dirinya sendiri itu Flasu. Kan Flasu mau Flasu enggak izin bapaknya, kan walinya kan. Nah, dia menikahkan dirinya sendiri Flasu, enggak. Zina. Ya, bukan berarti kalau bapaknya ngizinin jadi pelacur, sanggup buka. Ya, artinya seseorang kalau mau nikah harus yang menikahkan ayahnya, walinya, atau abangnya, atau pamannya, atau kakeknya kalau ayahnya sudah tidak atau hilang hak perwalian. Ya, karena seseorang bisa hilang hak perwaliannya. Kapan? Kalau dia murtad. Satu lagi ya Pak, ketika anaknya itu menjadi janin, ya hamil, belum nikah, itu hak perwaliannya bilang. Walaupun janin itu dari air mani dia, tetapi tidak disebut sebagai bapak yang sah. Maka Imam Syafi'i menyebutnya sebagai abul mani, bapak secara mani, secara hukum bukan ayahnya. Oleh karena itu, jika anaknya perempuan, dia mau nikah dengan siapa saja, enggak ada urusan dengan ayahnya. Tidak sah menjadi wali. Ya, ini harus diperhatikan. Enggak sah kalau dia menjadi wali berarti gabung, enggak sah pernikahan. Ya, jika ada kasus seperti itu, maka serahkan kepada hati. Ayahnya enggak boleh, berarti apa? Abangnya, pamannya enggak boleh semua. Orang ayahnya aja enggak sah, apalagi yang lainnya lebih enggak sah lagi. Yang sah cuma ibunya, ibu kan enggak boleh jadi wali. Maka bin ibunya, tidak boleh bin ayahnya. Ini akibat buruk dari sebuah perzinahan. Ya, sampaikan ini kepada kaum muslimin, terutama kaum muslimah, agar semakin jauh dari zina. Ya, mengerikan sekali. Rusak satu rumah. Tidak lagi dinisbatkan ke ayah. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.